Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, baik di Jabodetabek melalui 756 AM, Bandung dan sekitarnya melalui 1476 AM, juga di Lampung, Buru dan kota-kota lainnya yang juga ikut merilai melalui siaran Roja di kotanya masing-masing, juga para onliner melalui streaming di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Kemarin hari Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab tentang minasyirki, termasuk jenis perbuatan syirik adalah beristighatsah bi ghairillah au yad'u ghairah, istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Sudah ada beberapa dalil dari Al-Quran yang kita bahas. Dalil pertama surah Yunus 106-107 yang menyatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat kepadamu. Kalau kamu berbuat demikian, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ini ayat yang pertama. Penjelasan ayat itu sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dalil kedua, Allah berfirman wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah menimpakan satu kemadharatan kepada kamu, maka tidak ada yang bisa melepaskan kemadharatan itu dari kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberi madharat, Allah pula yang mampu melepaskan madharat itu dari dirimu. Karena itulah hanya kepada Allah saja kita meminta agar bisa dilepaskan kesulitan dari diri kita. Minta dilepaskan dari kesulitan itulah yang disebut dengan istighatsah. Dan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari kesulitan itu. Selain Allah tidak bisa. Ini ayat yang kedua. Ayat ketiga, surah Al-Ankabut ayat 17, فَابْتَغُوا إِنَّ اللَّهِ رِزْقًا. Carilah oleh kalian rizki yang hanya ada di sisi Allah. Mencari rizki hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lainnya. وَشْكُرُوا لَهُ, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Ini juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Nah, baru tiga ayat itu yang kita bahas. Sekarang kita masuki dalil keempat. Dalil keempat tentang tidak bolehnya kita beristighatsah selain kepada Allah adalah Surah Al-Ahqaf ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ahqaf ayat yang kelima tersebut, Allah berfirman, siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengijabah doa tersebut sampai hari kiamat, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka yang dimintai doa itu lalai dari orang-orang yang meminta doa kepada mereka. Wa idza husyirun nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dikumpulkan, maka mereka akan menjadi musuh. Sesembahan-sesembahan yang mereka mintai doa itu akan menjadi musuh bagi mereka, dan mereka ingkar kepada peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta doa kepada mereka. Ini Al-Ahqaf ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ketika membahas ayat ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa man adallu, huruf man di dalam ayat ini disebut isim istifham. Istifham itu kalau bahasa kitanya kata tanya. Tapi istifham atau kata tanya di sini bermakna nafi. Nafi itu artinya bermakna tidak. Sehingga makna wa man adallu, tidak ada yang lebih sesat. Mimman yad'u min dunillah, dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat. Oleh karena itulah, maka huruf man di dalam ayat ini maknanya nafi alias tidak ada. Adallu disebut isim tafdil. Tafdil itu bahasa Indonesianya superlatif. Superlatif itu yang memiliki makna apa? Paling alias ter. Terbesar, terkecil, tertinggi, artinya paling besar, paling kecil, paling tinggi. Adallu paling sesat. Tidak ada yang lebih sesat daripada ini. Isim tafdil dari dolal. Dolal maknanya sesat. Maksud dari sesat adalah seseorang menyimpang dari jalan yang benar. Ketika umpamanya kita diterapkan saja di dalam kehidupan berlalu lintas gitu ya. Kita mau ke Jakarta dari Bandung melalui tol Cipularang. Harusnya terus dari Bandung masuk ke Pasteur, terus gitu lurus menuju Jakarta sampai ke Halim, sampai masuk lagi tol dalam kota, baru sampai tujuan. Tujuannya ke Senayan, ya nanti keluar dari tol Senayan. Tapi di tengah jalan banyak jalan-jalan keluar. Di Cimahi ada jalan keluar ke Baros. Sebelum Padalarang ada jalan ke arah lain, ke arah Cileunyi. Di Purwakarta ada jalan keluar. Di daerah Cikarang ada, di daerah Bekasi ada, di Cikunir ada. Nah, kalau tujuan kita ke Jakarta, tiba-tiba kita belok keluar dari jalur, kita tersesat. Tidak akan sampai kepada tujuan yang ingin kita datangi. Itulah sesat. Makna sesat adalah seseorang menyimpang dari jalan yang benar. Sehingga waman adhallu maknanya tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih menyimpang dari jalan kebenaran dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Timbul pertanyaan, kalau memang makna man di sini adalah nafi alias tidak, kenapa digunakan kata-kata man? Kenapa tidak digunakan kata-kata la, umpamanya la ahada, la adollu mimman yad'u minullah. Tidak ada yang lebih sesat. Kenapa tidak dikatakan atau tidak digunakan kata-kata la, tapi kata-kata man? Dijawab, li anna hadha ablagh. Karena menggunakan kata-kata man itu lebih sempurna. Kenapa? Karena kalau dengan kata-kata man itu mengandung makna tantangan, tahaddi. Adapun dengan menggunakan kata-kata la, tidak mengandung tantangan. Dengan mengatakan tidak ada yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Itu hanya nafi, hanya meniadakan. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa ke kuburan, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal hanya karena yang sudah meninggal itu dianggap orang yang soleh. Itu tidak ada yang lebih sesat daripada itu. Nah, kalau mengandung man, mengandung makna tantangan, hayo siapa lagi yang lebih sesat daripada ini, ada enggak, gitu kan? Dan ini lebih ablagh, lebih balaghah, lebih mengandung nilai sastra yang tinggi dan lebih mencakup maknanya. Inilah salah satu di antara fungsi digunakannya lafaz man dibanding lafad la, walaupun dua-duanya mengandung makna nafi. Waman adzallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Ayat ini mengisyaratkan berdoa kepada selain Allah itu perbuatan yang paling sesat. Berdoa kepada para malaikat tidak boleh. Kita tahu umpamanya malaikat yang oleh Allah ditugaskan menurunkan hujan, mengatur hujan, menurunkan rizki gitu, itu malaikat Mikail umpamanya. Ya. Kita berdoa, wahai malaikat Mikail, beri saya rizki. Berdoa kepada malaikat Mikail termasuk perbuatan sesat yang tidak ada kesesatan yang lebih sesat daripada itu. Berdasarkan ayat ini. Kalau kepada malaikat Mikail saja tidak boleh, apalagi kepada manusia biasa, kepada para nabi, kepada orang-orang yang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Oleh ayat ini dikatakan tidak ada lagi yang lebih sesat daripada hal itu. Dan celaan bahwa berdoa kepada selain Allah itu merupakan perbuatan paling sesat, mengisyaratkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Kenapa demikian? Pertama, berdoa itu kan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada pihak yang doa itu kita tujukan kepada pihak itu. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoanya kepada malaikat Mikail, berarti kita beribadah kepada malaikat Mikail. Dan itu syirik. Tidak boleh. Al-Quran menyatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّ يَدْءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Siapa sih yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Tidak ada lagi yang lebih sesat. مِمَّنْ يَدْءُ. Orang-orang yang berdoa, yang dimaksud doa di sini mencakup dua jenis doa. Kita sudah sering jelaskan ada dua macam doa. Pertama, doa ul mas'alah. Kedua, doa ul ibadah. Doa berupa permintaan. Kedua, doa berupa ibadah. Doa berupa permintaan, contohnya langsung, ya Allah beri saya rizki. Itu doa mas'alah, doa permintaan. Ya Allah beri saya jodoh. Itu doa mas'alah. Doa yang berupa permintaan, minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun doa berupa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Sholat, zakat, saum, haji, thalabul ilmi, infak, sedekah, itu ibadah yang sekaligus mengandung makna doa. Sehingga setiap kali seseorang sholat, pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah dengan sholat tersebut. Ketika seseorang saum, pada hakikatnya dia sedang berdoa kepada Allah dalam bentuk melakukan saum. Ketika seorang thalabul ilmi seperti yang sedang kita lakukan, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara meminta ilmu, dengan cara mencari ilmu. Loh, apa hubungannya beribadah dengan meminta kepada Allah? Hubungannya jelas erat sekali. Karena apa? Karena Allah menjanjikan banyak hal dengan atau terhadap ibadah yang sedang kita lakukan. Orang yang beribadah, Allah akan berikan pahala. Orang yang ibadah, Allah akan berikan ampunan atas dosa-dosanya. Orang yang beribadah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan hidup yang sedang dia alami. Orang yang beribadah, Allah akan janjikan rizki yang Allah berikan secara tidak disangka-sangka. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar ini akibat dari bertakwa tadi. Dan ibadah termasuk perwujudan dari takwa. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Memberi jalan keluar dan memberi rizki yang tidak sangka-sangka ini akibat dari ibadah. Makanya dijazmkan tuh. Allah menyatakan yaj'allahu makhraja, bukan yaj'alu. Yaj'alullahu lahu makhraja, bukan yaj'alu. Bukan apa namanya rafa, tapi yaj'allahu makhraja. dijazmkan. Wa yarzukhu, bukan yarzukuhu tapi yarzukhu, dijazmkan. Dan jazm itu disebabkan karena dia fi'il jawab dari syarat. Syaratnya takwa. Jawabnya diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, orang yang beribadah pada hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah, tapi dengan bahasa sikap, dengan bahasa perbuatan, dengan bahasa tubuh. Dalam bahasa Arab disebut lisanul hal, bukan lisanul maqol. Kalau lisanul maqol bahasa lisan, kita, ya Allah berikan saya jalan keluar dari kesulitan ini, itu bahasa lisan, berdoa dengan bahasa lisan. Tapi kalau umpama kita ibadah bertakwa kepada Allah dengan keyakinan Allah, dengan ketakwaan kita, dengan ibadah kita memberi jalan keluar, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah dengan bahasa tubuh, dengan bahasa perbuatan. Ya. Makanya ibadah berarti berdoa kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan doaul ibadah. Doa itu ada dua macam, doa masalah dan doa ibadah. Berdoa dalam bentuk meminta langsung kepada Allah. Kedua, berdoa dalam bentuk beribadah kepada Allah. Sebab beribadah hakikatnya meminta kepada Allah. Sehingga kalau seorang ibadah umpamanya sholat atau saum, atau ngaji seperti ini, maka berarti orang itu sedang meminta kepada Allah dengan perbuatan ibadahnya tersebut. Sedang berdoa kepada Allah dengan perbuatannya tersebut. Meminta apa? Meminta, ya Allah berilah pahala kepada saya dengan perbuatan ini. Ya Allah turunkan ampunan atas dosa-dosa saya dengan perbuatan ibadah ini. Ya Allah lancarkan rizki saya dengan perbuatan ibadah ini. Ya Allah beri saya jalan keluar dari semua kesulitan hidup yang sedang saya alami dengan ibadah yang sedang saya lakukan ini. Oleh karena itu seluruh doa berarti seluruh ibadah, afwan, sekali lagi, seluruh ibadah maknanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma doanya dengan bahasa tubuh, bukan bahasa lisan. Itulah perbedaan antara doa masalah dengan doa ibadah. Allah berfirman, siapa sih yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa ke kuburan, baik dengan bahasa lisan ataupun bahasa tubuh. Bahasa lisannya dengan berdoa, wahai mbah yang menghuni kuburan ini, entengkan jodoh saya, umpamanya. Itu bahasa lisan. Ataupun tidak ngomong tapi melakukan ritual khusus yang dimaksudkan, diniatkan meminta dientengkan jodoh, dinaikkan pangkat, dientengkan rizkinya dalam bentuk umpamanya menabur ini kek, menabur itu kek, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu juga sama berdoa. Seseorang umpamanya menyiapkan sesajian, ya disimpan aja sesajian itu di kuburan atau di tempat yang dianggap angker, atau di rumah, di kamar pojok tertentu. Kalau orang-orang zaman dahulu ya, kakek nenek kita, buyut kita zaman dahulu, di kamar itu ada satu ruangan yang disebut dengan goa. Goa itu biasa tempat penyimpanan beras gitu ya, kantung-kantung beras, lumbung beras di sana. Nah di goa itu suka disiapkan sesajian. Simpen aja, gak ada doa apa-apapun, terus sudah ditinggalkan begitu aja. Walaupun tidak ada doa yang ditujukan kepada setan, kepada orang yang sudah mati, tapi perbuatan itu sudah merupakan doa. Karena apa? Karena dia melakukan itu dengan niat, dengan maksud agar ruh-ruh yang sudah mati itu tidak mengganggu dia dan keluarganya. Ruh-ruh yang sudah mati itu melancarkan rizkinya. Pada hakikatnya itu berdoa. Berdoa dengan apa? Dengan perbuatan. Kata Allah, siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Baik doa dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk perbuatan seperti yang dijelaskan. Min dunillah, selain kepada Allah. Doa itu ditujukannya kepada selain Allah. Baik kepada malaikat, kepada jin, kepada orang-orang yang sudah mati, atau kepada berhala-berhala yang terbuat dari batu, terbuat dari kayu, berbentuk pepohonan, berbentuk kuburan, dan yang lain-lainnya. Lalu Allah menyatakan, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa memenuhi doa tersebut sampai hari kiamat. Huruf man dalam ayat ini, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Maf'ul itu bahasa kitanya objek. Karena dia yang dimintai dengan doa itu. Nah, seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dimintai doa, mereka sedikit pun tidak bisa mengijabah doa itu. Seandainya seluruh makhluk yang masih hidup itu berdoa kepada berhala-berhala tadi, kepada orang yang sudah mati tadi, ke kuburan tadi, maka mereka yang dimintai doa itu sedikit pun tidak bisa mengijabah doa tersebut. Sebab satu-satunya yang bisa mengijabah siapa? Allah. Nih, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-14. Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aahum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Kata Allah, kalau kalian berdoa kepada mereka, kepada berhala-berhala, kepada orang-orang yang sudah mati, maka mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian, dan pada hari kiamat mereka juga mengingkari perbuatan syirik kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, kenapa di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata man? Allah menyatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْءُ مِنْ دُونِلَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa sih yang lebih sesat? Maknanya tidak ada yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang orang yang dimintai doa selain Allah itu la yastajibu lahu yaumal qiyamah, tidak bisa mengijabah. Orang atau apa namanya yang dimintai doa itu oleh Allah diungkapkan dengan kata-kata man. Man di sini menurut kaidah lil aqil, bagi yang berakal. Yang berakal teh para malaikat. Yang berakal teh para jin, yang berakal teh manusia, gitu ya. Sedangkan berhala-berhala yang dimintai doa oleh orang-orang musyrik seperti patung, batu, pohon, kuburan, itu kan bukan berakal ya. Tidak berakal. Pohon tidak berakal. Patung tidak berakal. Batu tidak berakal. Dan seterusnya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata man? Nah, maknanya pertama, ketika orang-orang musyrik tersebut beribadah, berdoa kepada batu, kepada patung, kepada kuburan, maka mereka mendudukan batu, patung, kayu, pohon, kuburan tersebut sebagai makhluk-makhluk yang berakal. Makanya dimintai itu dengan doa mereka. Maka Allah berbicara kepada mereka sesuai dengan anggapan mereka. Ini yang pertama. Kedua, inilah kehujjahan Al-Quranul Karim. Seandainya berhala-berhala yang mereka mintai dengan doa itu dianggap tidak berakal dalam pandangan mereka, mereka bisa membantah. Ya pantas aja mereka gak akan berijabah karena itu batu, gak bisa dengar, gak bisa ngomong, gak bisa melakukan apa-apa, kan gitu. Tapi ketika Allah menggunakan kata-kata man yang ditujukan bagi makhluk yang berakal, maka mereka tidak bisa bantah. Berdasarkan hal itulah maka digunakannya kata-kata man wa hadza min balaghatil Qur'an. Li'annahu khatabahum bima taqtadihi haluhum liyuqimal hujjata 'alaihim. Ini termasuk bukti kebalaghahan Al-Qur'an. Karena Allah berbicara kepada mereka sesuai dengan anggapan dan keadaan mereka terhadap berhala yang mereka mintai dengan doa itu. Dan inilah iqamatul hujjah yang sangat-sangat-sangat kuat dan telak. Lalu kata Allah, wahum an du'aihim, mereka terhadap doa mereka itu ghafilun lalai. Yang dimaksud mereka adalah berhala-berhala yang mereka mintai dengan doa mereka. Baik umpamanya para malaikat atau orang-orang yang sudah mati, termasuk patung, termasuk pohon, termasuk para jin dari kalangan, para setan dari kalangan jin umpamanya, mereka itu lalai dari doa mereka. Dari doa orang-orang yang masih hidup yang berdoa kepada mereka, cuek, tidak mempedulikan doa tersebut. Timbul pertanyaan, kenapa tadi di dalam ayat disebutkan man yang artinya mufrad? Mufrad itu apa? Tunggal. Yang dimintai doa oleh mereka itu bentuknya tunggal. Satu, hanya satu patung yang mereka sembah. Tapi di kalimat terakhir dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata jamak, wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka, mereka yang dimaksud berhala-berhala. Dan diungkapkan dengan jamak, dengan plural, banyak. Tadi tunggal, ini kok jamak? Apa maknanya? Nah, inilah kebalaghahan Quran yang lainnya. Man dari segi makna mereka dianggap satu atau mufrad dari segi lafaz, tapi dari segi apa namanya makna mereka itu jamak alias banyak. Dan kalimat seperti ini dalam Al-Quran banyak digunakan. Kadang-kadang di awal kata, di awal ayat, di awal kalimat Allah menggunakan lafaz mufrad, tapi di akhirnya jamak. Kadang-kadang Allah menggunakan lafaz mufrad di tengah jamak, di akhir mufrad lagi. Contoh nih, Al-Quran surah At-Talaq ayat yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'min billah wa ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Nah ini kebalaghahan Al-Quran, coba lihat. Pertama, waman yu'min billah. Man di sini mufrad, makanya yu'min, bukan yu'minuna. Kalau jamak kan yu'minuna ya. Tapi di sini yu'min menunjukkan man di sini mufrad. Wa may yu'min billah, siapa orang yang beriman kepada Allah, wa ya'mal solihan. Wa ya'mal, ya'mal di sini juga mufrad. Kalau jamaknya kan ya'maluna, karena dia jazm jadi ya'malu, mesti ada waw alif. Ini enggak ada. Ya'mal solihan. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dia di sini mufrad. Yudkhilhu. Yudkhilhu itu hu-nya mufrad, bukan yudkhilhum. Tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Tapi lihat, khalidina fiha abada. Khalidin ini jamak. Khalidina ini apa? Jamak. Kalau mufradnya apa? Khalidah saja, tanpa iya dan nun. Khalidina jamak. Padahal di awalnya mufrad. Coba lihat selanjutnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah membaguskan rizki untuk dia. Mufrad lagi. Qad ahsanallahu lahu, bukan lahum. Inilah kebalaghahan Al-Qur'an. Karena apa? Karena menunjukkan walaupun wa may ya'mal siapa wa may yu'min, siapa yang beriman billahi kepada Allah wa ya'mal solihan, ini individu, dan individu kan tunggal, mufrad. Tapi kalau pelaku dari yang beriman dan beramal soleh itu banyak, semuanya kena. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dia akan Allah masukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, sama dengan yang tadi, orang yang beribadah atau berdoa kepada berhala, masing-masing individu tuh, makanya disebutkan mufrad. Tapi kalau individu yang berdoa kepada berhala tadi itu banyak, jadi apa? Jamak. Seperti itulah. Dan Allah menyatakan wahum an du'aihim ghafilun, mereka berhala-berhala yang dimintai dengan doa-doa itu lalai dari doa-doa orang-orang yang berdoa. Lalai maknanya tidak mendengar, tidak faham, tidak merespon, tidak berpengaruh, apalagi menjawab dan memenuhi doa itu. Tidak bisa mereka memiliki kemampuan untuk mengijabah doa itu. Jangankan untuk mengijabah, untuk mendengar pun mereka tidak bisa. Nah, berdasarkan hal itulah, maka Allah katakan di dalam ayat yang selanjutnya tuh, dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-6, wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan, ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, maka apa yang mereka sembah, pihak yang mereka mintai dengan doa mereka itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang berdoanya. Nanti saling celak, nanti saling memojokkan, saling menyalahkan, saling memarahi, saling melaknat, saling berdoakan keburukan satu sama lain, menjadi musuh pokoknya mah. Antara penyembah berhala dengan berhalanya, antara yang disembah dengan yang menyembahnya, itu akan menjadi musuh kedua-duanya. Yang menyembah menjadi musuh bagi yang disembahnya, yang disembah menjadi musuh bagi para penyembahnya. Nih, termasuk para malaikat. Oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran, ketika para malaikat ditanya oleh Allah bahwa betul enggak kalian dulu memerintahkan kepada manusia agar beribadah kepada kalian, maka malaikat menjawab, subhanaka maka na yambagi an natakhidha min dunika awliya, maha suci engkau ya Allah, tidaklah layak bagi kami menjadikan wali-wali pelindung-pelindung selain engkau ya Allah. Oleh karena itulah, maka kelak semua yang disembah akan mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Dengan demikian, bila yang dimintai doa berupa berhala, orang-orang yang sudah mati, tidak bisa mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepada mereka, maka bagaimana mungkin hal itu layak untuk dilakukan? Istighatsah, meminta kepada Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan yang paling tidak layak untuk dilakukan, maka batillah perbuatan mereka tersebut. Inilah yang mengherankan kita tentang apa yang dilakukan oleh umpamanya di Mesir. Orang-orang banyak berdoa kepada Al-Badwi atau Ad-Dasuqi dengan menyatakan Al-Madad, Al-Madad, Aghithni, ya wahai Ad-Dasuqi, wahai Al-Badwi, maka berikan saya hujan, turunkan kepada kami hujan. Atau umpamanya kepada Abdul Qadir Jailani yang ada di Irak dengan menyatakan, ya Abdul Qadir Jailani, tolong entengkan jodoh saya. Atau umpamanya kepada Ibnu Arabi yang ada di Suriah dengan mengatakan, wahai Ibnu Arabi, tolong umpamanya naikkan pangkat saya. Berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, ini sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat mereka. Yang jelas itu akan membahayakan mereka karena menghapus seluruh pahala-pahala kebaikan mereka. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, kalau kamu menduakan Allah, gugur seluruh amal-amal kebaikan kamu. Ayat yang mengatakan la in asyrakta, kalau kamu syirik, ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan menggunakan dhamir mufrad la in asyrakta, bukan la in asyraktum. Kamunya seorang. Siapa di sini? Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling banyak kebaikannya, pahalanya. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa menandingi ibadah beliau. Apalagi dari segi kuantitas. Dari segi kualitas. Kuantitas mungkin orang bisa, tapi kualitas enggak bisa. Pahala kebaikan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang menandinginya. Baik pahala dari ibadah beliau sendiri, apalagi pahala dari ibadah umatnya yang mengalir terus kepada beliau. Kan ada hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu, kan gitu ya. Umat Islam yang berjumlah miliaran dari zaman itu sampai zaman sekarang saat dan nanti yang akan datang melakukan ibadah kebaikan itu karena apa? Karena ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh umatnya mengalir kepada beliau tanpa mengurangi pahala umatnya sedikit pun. Umatnya kita tetap memperoleh pahala dari ibadah kita, sedikit pun tidak berkurang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh pahala dari ibadah seluruh umatnya. Berbeda tuh dengan kita investasi di sebuah perusahaan gitu ya. Kita investasi umpamanya ngasih modal 30%. Nah nanti di akhir tahun setelah dihitung ada keuntungan umpamanya 1 miliar. 30% dikekitakan. Yang mengelolanya kebagian 70% berkurang ya. Tidak setotal 100%. Itu investasi dunia. Investasi akhirat mah enggak. Kita dapat 10%, Nabi Muhammad dapat 100%, Nabi Muhammad juga tetap dapat 100% dari ibadah kita. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bid'ahlah orang-orang yang berdoa, ya Allah berikan pahala dari ibadah saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini saya akan baca Fatihah. Alirkan pahala bacaan Fatihah saya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tanpa dimintai begitu otomatis ngalir sendiri itu. Kenapa kita bisa baca Fatihah? Sebab ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tanpa harus mengatakan, ya Allah berikan pahala Al-Fatihah ini kepada guru-guru kami. Gak perlu itu. Tanpa diomongkan begitu juga langsung ngalir sendiri. Karena kita bisa baca Fatihah itu diajari oleh guru-guru kita. Ya Allah alirkan pahala ini kepada para ulama yang telah mendahului kita. Gak perlu itu. Karena dengan sendirinya otomatis ngalir sendiri. Karena kita bisa ibadah, bisa melakukan amal soleh, bisa dapat ilmu ini melalui jalur para ulama itu. Oleh karena itulah, maka tanpa harus perlu diucapkan, mengalir dengan sendiri. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi Muhammad SAW orang yang paling banyak pahalanya. Tidak ada yang menandingi banyaknya pahala beliau. Tapi sebanyak itu pahala beliau, kalau beliau terjerumus dalam perbuatan syirik, semuanya terhapus pahala kebaikannya, semuanya gugur, semuanya batal. Allah menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu, hey Muhammad, berbuat syirik, la yahbatanna amaluk. Pasti benar-benar gugurlah, terhapuslah semua amal-amal kebaikan kamu. Kita umpamai sholat sehari 5 waktu. Ditambah sholat-sholat sunat. Setiap Ramadan umpamai kita saum. Ditambah saum-saum sunat. Kita baca Quran, kita berzikir, kita tolabul ilmi. Terus kita berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa kepada leluhur-leluhur yang sudah meninggalkan kita. Itu syirik. Maka itu menghapus seluruh kebaikan amal pahala dari ibadah yang sudah kita lakukan. Apa tidak sayang tuh? Apa tidak kata orang sunama nahatil bar? Eman-eman kata orang sonoma. Kata orang Jawa Maya. Sayang banget. Pahala yang sudah kita tumpuk-tumpuk dengan jumlah yang banyak, melalui perjuangan yang tidak ringan dengan melakukan ibadah, terhapus hanya dengan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka perbuatan meminta kepada orang-orang yang sudah mati adalah perbuatan yang sangat membinasakan kita. Karena apa? Karena menggugurkan seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, kalau berdoa kepada selain Allah tidak bisa diijabah, berdoa kepada selain Allah tidak ada manfaatnya, tidak bisa dikabulkan itu doa kita, maka beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebodoh-bodoh perbuatan manusia. Makanya Allah katakan, waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa sih yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memenuhi doa itu sampai hari kiamat? Dan ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar nanti, maka antara orang yang meminta doa dengan yang dimintai doa, dua-duanya akan menjadi musuh satu sama lain, saling mencela, saling menyalahkan, saling mendoakan keburukan, dan saling melaknat antara satu sama lain, dan itu menjadi musuh yang nyata. Tapi itu akan dialami kelak di hari kiamat. Adapun dalam kehidupan di dunia, sejelas apapun kita menerangkan, walaupun banyak ayat yang kita bawakan, banyak hadis yang kita terangkan, orang-orang yang hatinya tertutup dari hidayah Allah bukannya menerima penjelasan seperti itu, malah antipati dan mencari dalil-dalil yang bisa membantahnya. Semakin dicari dalil yang membantahnya, semakin menunjukkan kelemahan dari bantahan itu, dan semakin jauhlah dia dari Allah Azza wa Jalla. Inilah dalil yang keempat yang menjelaskan terlarangnya kita istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik para hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja, masih ada dalil dari ayat lainnya dan dari hadis tentang masalah istighatsah ini. Tetapi untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Dan sisa waktu yang ada lebih dari setengah jam ke depan insya Allah akan kita gunakan untuk tanya jawab. Dan seperti biasa pertanyaan dikhususkan bagi pendengar Radio Roja, kecuali nanti kalau dari Radio Roja tidak ada lagi pertanyaan, boleh dari penanya di sini. Dan kepada Akhi Fawas di Cileungsi, silakan untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ummu Hanif di Depok, barakallahu fik, semoga Allah azza wa jalla memberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan kepada Ummu Hanif dan keluarga di Depok serta diberikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh Ummu Hanif bahwa putranya dulu dididik mungkin dengan metode yang kata Ummu Hanif keras sehingga lari semakin menjauh, terutama sudah sampai pada bab musik. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Taib. Masalah yang dihadapi oleh Ummu Hanif ini masalah yang hampir teralami oleh semua orang tua, minimalnya mayoritas orang tua. Yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam mendidik anaknya atau para guru dalam mendidik murid-muridnya, harus diingat bahwa yang kita lakukan bukan sekedar transfer ilmu, bukan sekedar memberi ilmu yang difahami dan diterima secara teoritis, bahwa sholat itu wajib, bahwa musik itu haram, bahwa aurat itu wajib ditutup, bahwa pergaulan itu harus terjaga. Bukan sekedar itu, tapi lebih lagi adalah menanamkan keimanan kepada anak didik kita. Kalau iman tidak ada atau tipis, lalu masuk keterangan tentang haramnya musik, wajibnya sholat, wajibnya menutup aurat, maka dijamin mereka tidak akan mematuhi aturan itu. Walaupun secara teoritis, secara keilmuan mereka tahu bahwa musik itu haram, mereka tidak takut untuk mendengarkannya. Mereka tidak takut untuk meninggalkan sholat. Mereka tidak takut untuk membuka aurat. Mereka tidak takut untuk bergaul tanpa batas dengan lawan jenis. Karena aspek lemahnya keimanan dalam diri mereka, karena kita tidak menanamkannya sejak dini. Oleh karena itu, menghadapi masalah seperti ini tidak bisa instan. Kita tidak bisa menyatakan ketika anak kita lagi mendengarkan musik, kita katakan haram neraka, tapi imannya tidak dibina. Ketika anak kita yang putri keluar dengan tidak menutup aurat, itu gak boleh terlihat loh, haram oleh laki-laki. padahal imannya tidak terbina. Mereka tidak siap mengamalkan dan ketika dipaksa mereka berontak. Walhasil menanamkan keimanan tidaklah seperti menggoreng pisang. Sekarang digoreng, beberapa menit kemudian matang, lalu dimakan, hari itu juga bisa keluar lagi. Itu bukan mendidik, tapi menggoreng pisang. Adapun mendidik dan menanamkan keimanan harus rutin, kontinu, dan terjadwal. Coba ketika anak kita begitu gandrung kepada musik, jangan aspek itu dulu yang disentil. Kita menyadari, waduh ini keimanan anak, ini rapuh. Bagaimana mensiasati agar anak itu tertanam iman yang kuat? Coba bikin jadwal rutin. Baik itu dari maghrib ke isya, atau ba'da subuh, atau waktu-waktu tertentu. Yuk kita ngumpul. Atau tidak harus terjadwal secara formal, rutin seperti itu, tapi gunakan momen-momen kebersamaan yang tidak terjadwal untuk memasukkan iman. Bagaimana caranya? Pertama, kita jelaskan kepada mereka, ya, sampaikan kepada mereka tentang umpamanya membahas tentang kiamat, tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka. Dan itu pasti mereka meyakininya di dalam hati. Nah, kita jelaskan dahsyatnya alam kubur, dahsyatnya siksa kubur, dahsyatnya alam mahsyar, dahsyatnya neraka dan seterusnya, dengan penjelasan yang segamblang mungkin sehingga timbul kengerian. Sampaikan itu pada momen yang tepat. Ketika umpamanya kita ya sedang memasak dengan anak kita, dibantu oleh anak kita, ciptakan suasana yang enak, canda. Akhirnya umpamanya kita merasakan panasnya api di penggorengan. Coba lihat, ini baru api dunia ini. Sudah gini, tinggal lihat tangan mamah gosong, kena petelan minyak yang muncrat ketika menggoreng ikan asin. Muncrat tuh, sampai gosong. Ini baru dunia. Kebayang ya di akhirat, di neraka nanti. Mengerikan. Si anak bertanya, memangnya di neraka nanti gimana gitu mah? Nah, masuk kita. Masuk, sehingga mengerikan. Ketika umpamanya lampu padam, kemudian gak ada lilin, gak ada senter, gelap. Kita bayangkan, ini baru gelap dunia loh. Tenang, tenang, kita cari lilin. Kalau nanti di alam kubur gelapnya, melebihi ini loh. Dan kita gak akan bisa keluar, dan kita gak akan bisa mengalami terang-terang lagi tuh. Gitu ya. Kecuali kalau ketika di alam dunianya kita beriman, beramal saleh. Begitu dan begitu seterusnya. Syukur-syukur kalau sekeluarga antara maghrib sampai isya ngumpul, yuk umpamanya kita baca buku tentang surga dan neraka dan terjemahannya sudah ada. Gitu ya. Atau yuk kita setel video atau VCD tentang surga dan neraka yang dikupas oleh Ustaz Anu. Kita dengarkan. Ternyata neraka itu begitu, ternyata alam kubur itu begitu. Nah, itu menanamkan rasa takut insyaallah, biiznillah. Nah, setelah rasa takut itu muncul, itu sudah menunjukkan tertanamnya keimanan sedikit demi sedikit. Barulah kita nanti setelah keimanan ada, ya, kita masuk ke dalam perintah dan larangan. Nah, orang yang di alam kuburnya diazab itu karena melakukan maksiat begini, begini, begini. Makanya upayakan kita jauhi maksiat itu sejak sekarang. Masa lalu maksiat itu ya sudah berlalu, nanti terhapus oleh tobat kita. Jangan difikirkan, jangan khawatir. Asal tobat benar terhapus di alam kuburnya, tidak akan dibalas lagi. Apalagi di akhirat. Oleh karena itu kepada Ummu Hanif dan juga kaum ibu dimanapun berada, coba yang lebih penting kepada anak adalah menanamkan keimanan kepada si anak, dan bukan sekedar transfer ilmu, memberikan pengetahuan yang bersifat teoritis tentang haramnya anu dan wajibnya ini tanpa menanamkan keimanan dalam hati mereka, gitu ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan untuk menanamkan keimanan ini perlu daurah. Cuma saya punya jadwal bagaimana cara mendidik anak yang terkurikulum dan terprogram, jadwal tersebut saya bahas di daerah Bekasi ya, saya lupa masjidnya masjid mana, setiap hari Senin kedua kalau enggak salah ya, tapi saya lupa, atau Senin ketiga gitu. Nah, silakan nanti dicari jadwal tersebut dan insyaallah di sana akan terdapat penjelasan-penjelasan tentang hal itu. Begitu dulu Ummu Hanif barakallahu fikum, silakan lagi akhi Fawas. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak siapa? Kurasno Karisman di Tambun, Bekasi. Baik. Pertanyaannya, dalil atau alasan orang-orang yang ke kuburan bukan berdoa kepada penghuni kubur, berdoanya kepada Allah. Tapi penghubur itu sekedar wasilah, perantara dengan mengatakan wahai wali fulan, tolong sampaikan kepada Allah. Kenapa harus memakai perantara? Karena anggapannya kalau diri kita kotor, banyak dosa, kalau langsung minta kepada Allah gak akan digubris. Tapi kalau melalui perantara wali fulan yang dianggap soleh oleh wali fulan, nanti akan disampaikan dan itu akan sampai kepada Allah. Sama katanya lah kalau kita mau menghadap presiden gitu ya. Kita langsung menghadap presiden, bisa diterima enggak? Enggak. Tapi kalau melalui perantara menterinya atau ajudan pribadinya atau siapa aja orang terdekat dengan presiden, mungkin bisa diantarkan ke sana. Makanya mereka bertawasul seperti itu. Itu ya rata-rata hujahnya. Taib. Bagaimana membantah hujah atau argumentasi seperti itu? Pertama, ya. Ilustrasikan, memperbandingkan menghadap kepada Allah dengan menghadap presiden, dengan kias tamthil atau tashbih adalah terlarang. Karena apa? Karena sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Kalau makhluk, raja, kayak presiden, kayak gubernur atau wali kota, memang karakteristiknya dan sistem atau aturan yang diberlakukannya gak bisa sembarang orang menghadap. Kalau sembarang orang menghadap, nanti lawan politiknya langsung menghadap terus membunuh, gimana? Itu sifat manusia. Karakter manusia. Adapun sifat Allah tidak demikian. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya tentang sifatnya dan nama-namanya. Makanya gak boleh disamakan dengan sifat manusia, termasuk dalam hal menghadap dan berdoa. Kalau manusia tidak bisa langsung kita menghadap ke presiden, ke raja, ke pejabat, ke orang penting tertentu, harus melalui ajudannya, asistennya, protokoler dan seterusnya. Kalau Allah tidak suka demikian, Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan. Allah tidak pernah memerintahkan, mengatakan berdoalah kalian melalui wali-waliku, kekasih-kekasihku. Ada gak ayat dan hadis satupun yang seperti itu? Tidak ada. Allah itu ingin dimintai langsung. Tahu gak makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Ar-Rahman, kata para ulama, in yus'al yujib wa illam yus'al war-rahim illam yus'al yaghdab. Ar-Rahman maknanya adalah bila dia diminta langsung dia memberi. Sedangkan Ar-Rahim maknanya bila dia tidak diminta langsung dia akan murka, akan marah. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dikiaskan mendekat kepada Allah dengan mendekat kepada raja dengan kias tamtsil atau kias tasybih. Enggak boleh. Kias tamtsil itu dengan menyerupakan, menyepertikan, membuat perumpamaan. Kias tasybih itu dengan menyamakan, menyamakan cara menghadap Allah dengan cara menghadap raja. Karena bedanya sifat antara sifat Allah dengan sifat raja, sifat manusia. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kita tahu bahwa si wali fulan itu benar-benar akan menyampaikan kepada Allah? Apakah wali tersebut langsung berada di sisi Allah, begitu ada yang minta doanya disampaikan, langsung oleh wali itu disampaikan, ya Allah tuh orang itu saudara saya minta doa, minta agar saya menyampaikan permohonannya kepada engkau. Apakah begitu? Kita kan tidak tahu. Dan gak ada keterangan ayat ataupun hadis bahwa kedudukan para wali ada di sisi Allah dan langsung menyampaikan keinginan keluarganya kepada Allah melalui wali itu. Gak ada keterangan tentang masalah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang andai wali itu masih hidup. Andai ini wali ini masih hidup. Doa-doanya diijabah oleh Allah SWT. Lalu kita durhaka. Sering melalaikan sholat, sering merangkal perintah Allah, lalu kita datang ke wali itu, wahai wali, coba sampaikan kepada Allah agar saya dimurahkan rizkinya. Wali yang sangat dekat dengan Allah, dia pun akan marah kalau kita yang minta doa itu melalaikan perintah Allah dengan mengatakan, kamu ini sudah ingkar durhaka kepada Allah, melalaikan perintah, melanggar larangan Allah, minta dilancarkan rizki. Enggak akan saya sampaikan kepada Allah. Kan begitu. Kalau wali itu orang soleh, orang dekat dengan Allah, dia pun akan marah kalau melihat kita ini lalai dari perintah Allah. Tidak akan. Sama halnya umpamanya ya, kalau umpamanya ada presiden punya ajudan, lalu kita datang ke ajudannya, mau datang ke presiden, mau apa? Ditanya. Ya saya mau minta duit 1 miliar untuk modal. Apakah ajudan itu akan mengabulkan, oh iya bagus-bagus, apa begitu? Enggak bisa, presiden itu enggak ada urusan dengan yang gitu-gituan, kan begitu, ditolak. Ini di dunia. Kalau di dunia ini saja begitu, apalagi kepada Allah SWT. Nah ini namanya kias aula. Kalau kias aula boleh, yang tidak boleh kias tasbih atau tamthil. Ya, berdasarkan hal itulah, maka belum tentu si wali itu andai masih hidup dan dekat dengan Allah akan memenuhi permintaan kita. Ini yang kedua. Ketiga, hakikat dari syirik itu adalah begitu. Syirik itu berdoa dan meminta beribadahnya kepada Allah, tapi melalui perantara. Itulah yang dialami oleh orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah sebelum datangnya Islam. Ketika Nabi SAW menegur mereka, kenapa kalian meminta kepada perhala patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan kalian? Apa jawab mereka? La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini kecuali diharapkan agar patung-patung ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti mereka bukan menyembah patung, menyembahnya kepada Allah. Bukan meminta kepada patung, memintanya kepada Allah. Hanya patung ini perantara. Karena patung ini penjelmaan atau perwakilan dari orang soleh. Lata Uzza itu kan orang-orang soleh dulunya. Orang-orang yang diagung-agungkan oleh mereka dulunya. Setelah mati dibuat patungnya, lalu dijadikan sebagai perantara untuk bisa sampai kepada Allah. La na'buduhu illa liqurribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini. Kami tidak meminta kepada patung-patung itu. Ibadahnya memintanya hanyalah kepada Allah. Adapun patung ini untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah hakikat syirik yang sebenarnya. Oleh karena itu, di saat seseorang beribadah kepada Allah dengan perantara, di saat seseorang meminta kepada Allah melalui perantara, itulah hakikat syirik yang sebenarnya, karena mereka menunjukkan doa bukan langsung kepada Allah, tapi melalui perantara itu. Berdasarkan hal itulah, maka dari segi apapun, berdoa kepada Allah dengan melalui perantara tetap tidak bisa diterima, baik secara akal, apalagi secara syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa iyyakum. Waalaikumsalam wa jazakillahu khaira. Ummu Bima di Bekasi menyekolahkan atau memesantrenkan anaknya agar jadi orang berilmu dan dan jadi anak soleh. Tapi qadarullah masya'a, pesantren tempat anaknya bekerja belajar ini bukanlah pesantren yang mengajarkan sunnah. Lalu bermaksud untuk dipindah. Bagaimana itu? Ya bagus ibu, pindah aja. Cari informasi ke orang yang tahu. Kalau ibu mau menyekolahkan anak di pesantren di sebuah kota, tabayun dulu, tanya dulu ke ustaz yang dikenal di kota itu. Jangan hanya selentingan, jangan hanya brosur, jangan hanya promosi gitu ya. Sebab yang namanya promosi, semua promosi pasti nomor satu. Tidak ada kecap dengan promosi, inilah kecap yang bermutu sedunia ranking 10. Enggak ada. Semuanya mengaku paling baik mutunya nomor satu di dunia. Pesantren juga seperti itu. Nah, oleh karena itu yang lebih bisa dipercaya bukan promosi dari pesantrennya, tapi dengan bertanya kepada orang yang tahu tentang pesantren itu di kota itu, dan orang yang ditanyanya orang terpercaya ilmunya, manhajnya, dan juga kejujurannya. Barulah insya Allah kita akan memperoleh data yang bisa dipercaya. Jadi bertanyalah kepada orang yang lebih tahu di kota tersebut. Dan silakan kalau mau pindah, pindahlah sekarang sebentar lagi mau kenaikan akhir tahun umpamanya, masih agak lama. Sekarang cari-cari informasi pesantren mana kira-kira yang terpercaya segala-galanya. Tanya kepada orang yang ada di kota tersebut, lalu baru memasukkan ke kota tersebut. Adapun teknisnya, wallahu alam, saya tidak memahami tentang teknis perpindahan antar satu pesantren ke pesantren lain. Wallahu alam. Silakan lagi, Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Abu Fayyad di Cileungsi, orang yang bertawasul berhujah dengan hadis Bilal. Katanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, coba tanya kepada orang itu, hadisnya mana? Riwayat siapa dalam kitab apa? Sahih atau tidak? Sebab orang kalau kepepet dengan hujah, itu bisa saja ngarang-ngarang hadis. Oh, ada hadisnya sahabat ini begini. Ada hadisnya sahih. Gitu ya. Dia sendiri sebenarnya tahu bahwa itu ngarang-ngarang. agar dia tidak kalah omong dalam diskusi tersebut. Nah, wajib kita kejar hadisnya, coba riwayat siapa dalam kitab apa. Nanti kita periksa, benar enggak ada hadis itu? Kalau toh ada, sahih atau tidak? Mungkin khawatir itu Bilal bin Rabah hanya sekedar ziarah, tapi tidak minta-minta. Adapun ziarah kubur, ya disyariatkan baik bagi laki-laki maupun bagi para wanita. Karena Aisyah juga radhiyallahu anha, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berziarah kepada kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar. Tapi yang terlarang bagi wanita adalah terlalu sering. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering, terlalu sering ziarah kubur. Ya, itu terlaknat. Adapun sekali-sekali wanita, ya disyariatkan. Apalagi laki-laki. Mungkin Bilal hanya ziarah, tapi tidak meminta-minta kepada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kepada Abu Fayyad tadi, coba tanyakan kepada orang seperti itu, mana hadisnya, riwayat siapa dalam kitab apa, nanti kita periksa. Dan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah itu, ya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan lewat SMS, bagaimana hukumnya meminta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup? Ya, tawassul kepada orang yang masih hidup dibolehkan. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertawassul kepada sahabat lain yang masih hidup. Ya, itu dibolehkan. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW menjelaskan ada 70 ribu orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dengan 4 syarat, mereka tidak minta diruqyah, tidak kay, tidak tatoyur atau tidak meramal dan hanya bertawakal kepada Allah. Seorang sahabat namanya Ukasyah berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk salah satu yang masuk surga tanpa hisab. Lalu Nabi selesai mendoakan Ukasyah. Seandainya meminta didoakan terlarang, pasti oleh Nabi SAW akan diingkari perbuatan Ukasyah itu, menunjukkan itu dibolehkan. Termasuk Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, Nabi SAW dan Abu Bakar sudah meninggal, lalu terjadi kemarau yang panjang sehingga kekeringan, kelaparan. Lalu kata Nabi, kata Umar bin Khattab, dia datang kepada paman Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib, mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Nabimu, sekarang kami bertawassul kepada paman Nabimu, yaitu Abbas bin Abi Talib radhiyallahu an. Agar Abbas ini berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan, lalu berdoa dan turunlah hujan. Jadi meminta doa atau bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup dengan cara minta didoakan itu dibolehkan. Sekalipun sebagian ulama menyatakan lebih utama apabila kita berdoa dengan diri sendiri secara langsung, tetapi mereka pun tidak menafikan, tidak mengingkari kebolehan meminta doa kepada orang-orang yang soleh dalam kehidupan kita selama orang itu masih hidup. Dan ini termasuk tawassul yang dibolehkan, tawassul kepada orang yang masih hidup. Adapun tawassul lain yang juga dibolehkan, pertama tawassul kepada Asmaul Husna. Allah berfirman, walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, silakan engkau bertawassul atau berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Seperti Ya Razzaq, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jawad, Ya Karim, beri saya rizki. Itu bertawassul kepada Asmaul Husna. Kedua, boleh juga bertawassul kepada iman kita, kepada ibadah kita, kepada amal soleh kita. Allah berfirman ketika menjelaskan tentang ulil albab. Ulil albab berdoa, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna, Rabbana faghfir lana dhunubana. Orang ulul albab berdoa, ya Allah, sungguhnya kami telah mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman dengan mengatakan berimanlah kalian kepada Allah, maka kami pun beriman kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Rabbana faghfir lana, maka Allah dengan iman kami itu ampuni dosa-dosa kami. Meminta ampunan dosa kepada Allah dengan menyebut keimanan yang sudah dilakukan. Itu dibolehkan. Tawassul kepada iman kita, tawassul kepada amal soleh kita, tawassul kepada perbuatan baik yang kita sudah lakukan. Umpamanya kita tadi malam tahajud, kemudian kita merasakan nikmatnya, khusyuknya tahajud, dan kelihatan efek positifnya setelah tahajud itu menjadi ingin ibadah lagi. Akhirnya kita melaksanakan qabla subuh, tahiyatul masjid, lalu sholat subuh, lalu zikir sampai matahari terbit. Kemudian beberapa saat setelah matahari terbit melakukan sholat isyrak, pulang ke rumah ini masih ingin ibadah, terus ambil Al-Quran, terus baca, terus kita nangis atas dosa-dosa kita. Kerasa banget umpamanya. Boleh kita jadikan itu sebagai wasilah dalam berdoa dengan mengatakan, ya Allah, seandainya tahajud saya tadi malam sebagai ibadah amal soleh yang Engkau terima, yang makbul di sisimu ya Allah, maka dengan tahajud tadi beri saya rizki, beri saya jodoh, mudahkan semua urusan saya. Itu dibolehkan. Jadi ada tiga tawassul yang dibolehkan. Pertama, tawassul kepada Asmaul Husna. Kedua, tawassul kepada ibadah amal soleh yang kita lakukan. Ketiga, bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup dengan cara minta didoakan oleh orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Dian di Bengkulu, barakallahu fiik, jauh-jauh masih bersemangat alhamdulillah untuk mendengarkan kajian dari Jawa, dari Jakarta, dari Bandung. Semoga Allah melimpahkan hidayah, taufik, dan semangat besar kepada Bapak Dian sekeluarga untuk tetap mencari ilmu. Dan semoga Allah selalu mencurahkan sikap istiqamah kepada Bapak sekeluarga untuk tegar di atas sunnah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, bila seseorang ibadah, melakukan ibadah dan banyak pahala, lalu terjerumus dalam syirik, lalu terhapus dosa-dosa, terhapus pahala, terus bertobat dari syirik itu, apakah perbuatan-perbuatan baik yang kemarin terhapus itu akan kembali lagi? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertama kali, Pak Dian, kalau perbuatan syirik yang kita lakukan, kita kerjakan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, maka itu insya Allah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi setelah diberitahu, kita terkejut, menyesal, lalu tobat. Insya Allah pahala-pahala kebaikan kita yang lalu itu tidak akan terhapus. Karena ini pun pernah teralami oleh para sahabat. Ketika para sahabat menyatakan, ij'an lana dhata anwat kamalahum dhatu anwat, wahai Rasulullah, jadikan bagi kami dhatu anwat sebagaimana mereka juga orang musyrik punya dhatu anwat. Dhatu anwat itu semacam jimat, semacam sebuah tempat menggantungkan senjata-senjata yang apabila senjata itu disimpan di sana menjadi sakti, menjadi punya tuah, menjadi punya kelebihan tersendiri. Kata Nabi SAW, kalian telah meminta kepadaku sebagaimana permintaan kaum Musa kepada Musa yang menyatakan, jadikan bagi kami patung sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik pun memiliki patung sesembahan. Jadi minta jimat sama dengan minta patung sembahan, dan itu syirik. Tapi itu dilakukan karena apa? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dan tidak difonis sebagai orang musyrik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang dimaksud oleh Bapak Dian itu syirik yang tidak, yang dilakukan karena ketidaktahuan alias kebodohan, insyaallah termaafkan. Adapun kalau umpamanya benar-benar terjerumus ke dalam syirik, tahu itu syirik tapi karena kalap, karena hawa nafsu, karena iman yang sangat rapuh, lalu dia lakukan juga, ya, akhirnya terjerumus ke dalam syirik, walaupun disertai dengan ilmu. Terus setelah beberapa hari kemudian sadar, kemudian tobat dari semua syiriknya dengan tobat yang memenuhi syarat-syarat tobat, berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang dan seterusnya gitu ya, tobatan nasuha, insya Allah dosa syiriknya terhapus dengan tobatnya. Karena para sahabat pun dulunya orang-orang musyrik, melakukan perbuatan syirik, tapi perbuatan syiriknya dosanya terhapus oleh keislaman mereka. Jadi seluruh dosa sebesar apapun dosanya akan terhapus dengan tobat. Termasuk dosa terbesar yaitu kafir dan syirik terhapus dengan keislaman. Adapun orang yang tadinya kafir dan di dalam kekafirannya mereka melakukan ibadah, kebaikan, infak, sedekah, menolong orang dan banyak kebaikan, itu tidak ada gunanya kalau mereka tetap dalam perbuatan syirik dan kufurnya. Begitu mereka masuk Islam, seluruh kekufuran dan syiriknya terhapus, dan semua kebaikan-kebaikan yang dulu pernah mereka lakukan tetap dihitung dan dipahalai. Berdasarkan hal itu, maka ini pun berlaku kepada orang yang tadi, orang yang sebelum syirik dia melakukan banyak kebaikan, begitu syirik terhapus, lalu dia tobat dan kembali kepada tauhid yang benar, insya Allah semua kebaikan-kebaikan yang lalunya dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla dan tetap akan diperhitungkan sebagai amal soleh. Begitu Pak Dian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Rashid di Jakarta Pusat bertanya, di dalam sujud boleh enggak kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, dalam sholat, dalam sujud? Barakallahu fiik Bapak Rashid di Jakarta, semoga Allah tetap mengaruniakan semangat yang tinggi untuk mencari ilmu dan dianugerahi juga hidayah dan taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu itu dan tegar istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat, sholat itu gerakan apapun, baik berdiri, ruku, apalagi sujud, termasuk duduk, merupakan saat terdekat hubungan kita atau jarak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sujud di luar sholat dengan berdiri di dalam sholat lebih dekat berdiri di dalam sholat. Oleh karena itu tidak disyariatkan ketika kita berdoa di luar sholat, doanya sambil sujud. Tidak disyariatkan. Jadi yang dimaksud dengan sedekat-dekat hubungan seorang hamba dengan Allah ketika sujud, maksudnya sujud di dalam sholat. Makanya gerakan apapun di dalam sholat boleh dipakai sebagai kesempatan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam keadaan sujud itu lebih dekat lagi. Rasul sesama menyatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbi wa huwa sajid, fa'akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah oleh kamu berdoa di dalam sujud. Yang dimaksud berdoa, memperbanyak berdoa dalam sujud, sujud mana saja, bukan hanya sujud terakhir, baik pertama, kedua, dalam sujud setiap rakaat boleh. Tidak hanya terakhir. Tapi kebanyakan orang terakhir itu juga gak apa-apa. Tapi dalam sujud pertama, kedua, ketiga juga itu sama. Kesempatan dekatnya dengan Allah sama, ya. Nah, doanya apa? Bebas. Setelah kita membaca doa pokok dalam sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'la, itu juga dibaca. Setelah itu dibaca, baru kita berdoa dengan yang lain-lain. Doanya apa? Bebas. Karena Nabi sesungguhnya menyatakan falyatakhayyar minad du'ai a'jabuhu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai. Jadi doa untuk kepentingan dunia silakan, minta rizki, minta jodoh, bisa naik pangkat, agar dagangannya laku, agar dakwah yang dilakukannya lancar, dibolehkan. Atau meminta kepentingan akhirat seperti diampuni dosa, dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, diistiqomahkan di atas sunnah, itu juga bagus. Boleh diungkapkan di dalam sujud kita. Nah, timbul pertanyaan, boleh enggak diungkapkan dalam bahasa selain Arab? Dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah yang lain, apakah dibolehkan? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan, falyatakhayyar lahu minad du'a ajabuhu, hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai, termasuk juga bahasanya. Sebagian ulama menyatakan begitu. Sebagian ulama lain menyatakan, seperti Imam Ahmad rahimahullah, dalam kitab Masail Imam Ahmad, diungkapkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad, bahwa di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Bahasa ajam adalah bahasa selain Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu bahasa ajam. Usahakan tidak dibaca, diungkapkan di dalam sholat. Nah, yang selamat ini, karena apa? Karena doa apapun ada contohnya dari Rasul SAW. Doa meminta rizki ada, doa minta jodoh ada, doa agar selamat dunia akhirat banyak. Doa apapun ada contohnya dari Rasul SAW. Kita tinggal beli umpamanya buku kumpulan doa dengan apa hadis-hadisnya, sumber hadisnya sahih. Coba buka, hafalkan. Umpamanya, aduh saya lagi sedih nih, lagi galau kata anak sekarang, lagi risau, lagi resah, lagi gelisah, cari doa ketika galau ada, hafalkan, baca di dalam sujud kita, di dalam sholat kita, ya. Ini yang lebih selamat bagi kita. Upayakan tidak berdoa dengan bahasa selain Arab, karena inilah yang lebih selamat menurut pandangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas, terakhir ya. Silakan. Waalaikumsalam. Terputus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa fika barakallah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Eri di Padang, barakallahu fik, bertanya, ketika Pak Eri pernah bertanya kepada orang yang tawassul, kenapa tawassul? Dia menjawab, katanya ada keterangan entah ayat entah hadis bahwa orang yang mati itu sebenarnya tidak mati tapi hidup di sisi Allah. Nah, itu dalilnya. Taib. Pak Eri yang Allah muliakan, semoga Allah mengaruniakan hidayah, taufik, dan istiqamah Pak Eri di atas sunnah Rasul SAW. Ayat yang dimaksud ada beberapa ayat. Tapi itu ditujukan bagi orang-orang yang mati syahid. Ada yang dalam surah Al-Baqarah, ada yang dalam surah Ali Imran gitu ya. Salah satunya Al-Baqarah ayat 154 menyatakan atau 55 menyatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan amwatun bal ahyaun walakin la tashur." Jangan kalian katakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati, bahkan mereka hidup, tapi kalian tidak sadar. Dalam surah Ali Imran dikatakan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan tetap diberi rizki. Nah, ya keterangan itu benar. Tapi itu untuk siapa? Orang-orang yang mati syahid. Adapun orang yang tidak mati syahid, baik dari kalangan sahabat, para ulama, para wali, tidak ada keterangan bahwa mereka itu hidup seperti orang-orang yang mati syahid tadi. Itu pertama. Kedua, ini kedua. Dijelaskan di dalam hadis apa yang dimaksud bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa ruh orang yang mati syahid akan menjelma sebagai burung hijau yang kemudian beterbangan ke sana kemari di taman-taman surga. Dan inilah penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mati syahid, mereka itu tidak mati tapi hidup. Dan keterangan tentang perkara gaib, ini kan perkara gaib, wajib didasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak boleh dengan direka-reka, diraba-raba, diduga-duga dengan akal atau otak kita. Karena perkara gaib tidak bisa terjangkau oleh akal, oleh otak. Tapi harus berdasarkan nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Dan hadis yang sahih menjelaskan yang dimaksud orang yang mati syahid itu hidup adalah menjelma sebagai burung hijau yang beterbangan di taman-taman surga. Tapi tidak diterangkan bahwa orang yang mati syahid setelah matinya punya akses untuk menyampaikan doa orang yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keterangan tentang masalah itu. Walhasil Allahnya sendiri ada di mana? Di atas arasy. Sedangkan ruh orang-orang yang mati syahid berada di taman-taman surga. Dan mereka tidak dikatakan punya akses untuk menyampaikan doa orang yang masih hidup kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang mati syahid, ya ruhnya atau orang mereka itu punya akses menyampaikan kepada Allah doa orang yang masih hidup dan mereka melakukan begitu, maka mereka tidak bisa menikmati nikmat kubur dong. Karena setiap detik pasti ada orang yang hidup di dunia minta tolong sampaikan kepada Allah. Akhirnya setiap detik terus aja bolak-balik kepada Allah. Kapan menikmati nikmat kuburnya? Kan gitu ya, secara akal gitu ya. Dan ini mustahil. Oleh karena itulah, maka walaupun orang yang masih hidup, orang yang mati syahid itu disebut hidup oleh Allah Azza wa Jalla di sisi Allah dan tetap memperoleh rizki, mereka tidak punya akses untuk menyampaikan doa orang-orang yang masih hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tadi tidak menjadi dalil bolehnya kita bertawasul kepada orang-orang yang mati syahid. Sebab seandainya demikian, pasti yang pertama kali melakukan tawasul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika perang Badar, banyak para sahabat yang gugur. Ketika perang Uhud, lebih dari 70 sahabat yang gugur. Dan sebagai syahid, Allah menjadi saksi atas syahidnya mereka. Apakah Rasul SAW dan para sahabatnya bertawasul enggak? Wahai umpamanya Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah mendahului kami gitu ya. Tolong menangkan, sampaikan kepada Allah agar kami ini dimenangkan dalam setiap perang-perang kami. Apakah begitu? Tidak. Ini menunjukkan kalau Nabi, para sahabat dan para ulama tidak bertawasul kepada orang-orang yang mati syahid, kepada orang-orang yang soleh, menunjukkan bahwa itu terlarang dalam Islam dan tidak ada manfaatnya. Seandainya itu baik, ada manfaat dan dibolehkan dalam Islam, pasti mereka jauh lebih dahulu daripada kita dalam melakukan ini. Tapi ternyata mereka tidak. Lalu kalau mereka tidak, kita ngikutin siapa? Dengan bertawasul kepada orang yang sudah mati itu. Apakah mengikuti ro'yu kita? Kalau ya mengikuti ro'yu kita, berarti ro'yu kita berbeda jauh dengan ro'yu Nabi dan para sahabat serta para ulama dalam perkara ini. Dan harus kita yakini ro'yu Nabi para sahabat jauh lebih layak untuk diikuti daripada ro'yu diri kita sendiri atau ro'yu orang-orang zaman kiwari. Begitu ya Pak Eri di Padang. Cukup akhi Fawas sampai di sini, dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, di Bandung ini sudah masuk waktu maghrib. Insya Allah kita akan sambung kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.